بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini dalam rangka untuk meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita sampai pada pembahasan Babul Mizah, bab tentang masalah mizah. Mizah itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ialah bergurau, senda gurau. Nah, tentang masalah mizah, khonatina azakumullah, ini bisa dilakukan mizah antara seseorang dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Bisa pula mizah antara dia dengan teman-temannya, bainal ikhwan wal asdiqa. Dan yang namanya mizah, ada yang diperbolehkan, ada pula yang sampai tingkatan terlarang. Mizah yang diperbolehkan, ikhwanatina azakumullah, senda gurau yang diperbolehkan ialah senda gurau antara suami dengan istrinya atau bapak kepada anaknya. Ini merupakan akhlak yang mulia, menunjukkan kelembutan seseorang dalam rumah tangga, juga menunjukkan kasih sayang seorang kepada anak-anaknya. Mizah, senda gurau yang mengandung unsur mulatafah, kelembutan kasih sayang kepada istri dan juga anak-anaknya. Ini termasuk syiarul muslimin wa akhlaqin nabiyyin. Akan dibawakan nanti insyaallah ta'ala beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini, terkait dengan masalah anjuran untuk memiliki sikap mizah, bergurau yang ada unsur mulatafah, kelembutan padanya kepada istri dan juga anak-anak. Juga termasuk mizah yang diperbolehkan, senda gurau yang diperbolehkan terkait dengan orang lain, senda gurau dengan teman-teman atau yang semisalnya. Ini diperbolehkan apabila tidak ada unsur atau perkara-perkara yang melanggar syar'i. Itu diperbolehkan. bersendak gurau dengan tanpa ada perkara-perkara yang melanggar syar'i, sehingga masuk dalam pembahasan yang mubah. Ini pun juga demikian akan dibawakan nanti insyaallah taala oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab ini beberapa riwayat tentang masalah itu. Adapun mizah sendak gurau yang terlarang ialah sendak gurau yang padanya ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Di antara bentuk pelanggaran syar'i pada tindakan sendak gurau ialah di situ ada unsur al-adha. Al-adha menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, ada unsur ad-darar, memadaratkan, membahayakan orang lain. Yang ketiga, ada unsur al-qadzaf, tuduhan-tuduhan tertentu kepada orang lain. Biasanya yang namanya qadzaf itu tuduhan yang nyerempet pembahasan zina. Yang keempat, ada unsur ghibah. Sendak gurau yang padanya ada unsur ghibah, ngerasani orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, atau merusak kehormatan orang lain. Dan yang kelima, ada unsur as-sukhriyah wal istighfaf, pelecehan dan penghinaan kepada orang lain. Nah, ini khonafdina azakumullah, sendak gurau yang tadinya bersifat mubah berubah menjadi tindakannya haram. Sebab padanya ada unsur-unsur keharaman, unsur-unsur pelanggaran syar'i. Sudah pahami? Nah, juga khonafdina azakumullah, yang namanya mizah sendak gurau itu dimakruhkan. Apabila sendak gurau tersebut sampai pada tingkat merusakkan muru'ah seseorang, mengurangi muru'ah seseorang, harga diri seseorang. Nah, atau sendak gurau yang membuat orang tersebut tidak lagi disegani, menghilangkan rasa segan orang lain kepada dirinya. Nah, ini hal-hal yang membuat mizah itu, sendak gurau itu dimakruhkan atau bahkan diharamkan dalam perkara agama. Ada banyak selain itu, sendak gurau dalam rangka untuk semakin merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, sendak gurau dalam rangka untuk al-mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik, rumah tangga yang baik dengan istri, dengan anak dan semisalnya. Tamam, itu sendak gurau yang diperbolehkan. Bahkan secara khusus sendak gurau dengan istri atau dengan anak yang ada unsur mulatafah, kelembutan seorang ayah kepada anak-anaknya, kelembutan seorang suami kepada istrinya, itu termasuk adab yang mulia, akhlak yang baik. Naam. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah mizah ma'al zawjah wal mizah ma'al aulad, terkait dengan masalah sendak gurau dengan istri atau sendak gurau dengan anak, di sini khonafdina azzaikumullah, kita perhatikan orang itu bermacam-macam terkait dengan masalah ini. Ada sebagian pihak, sebagian kaum muslimin itu sama sekali tidak ada unsur mizah, sama sekali tidak menunjukkan sendak gurau-nya dengan keluarganya dia. Suasana rumah tangganya tegang selalu. Gitu ya. Atau dingin selalu. Tidak ada hiasan-hiasan bergurau-nya. Serius. Tidak pernah santai. Tegang. Paham? Wah, kata. Sehingga suasana rumah itu menegangkan begitu, kaku. Maka sebagian pihak ikhwan fillah azakumullah bukan cuma kaku tapi kasar dalam mensikapi istrinya atau dalam mensikapi anak-anaknya. Makanya seperti ini, kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang khilaf hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakan yang menyelisih bimbingannya Rasul alaihi salatu wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang terbaik dalam berumah tangga dengan istrinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan khiyarukum khiyarukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Sehingga watak-watak yang seperti ini perlu dicairkan. Jangan kamu biarkan kaku, jangan kamu biarkan beku, apalagi kasar. Ada lagi pihak yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, lawan daripada itu, kebablasan dia. Tamam? Kebablasan dia. Maunya ialah bergurau dengan anak istri, tapi kebablasan. Bergurau terus, enggak pernah serius. Tamam? Isinya, main-main terus. Enggak pernah ada unsur-unsur, perkara yang lainnya, yang sesuai dengan bimbingannya Rasulullah SAW. Ini sampai pada tingkat melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga terlarang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam Al-Munafiqun atau Munafiqun, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta kalian atau anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya melalaikan di sini macam-macam. Di antaranya ialah dalam bentuk mizah, dalam bentuk senda gurau, dalam bentuk guyon, main-main dan semisalnya, sampai pada tingkat melalaikan seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mizahnya, senda gurau-nya, kebablasan. Yang ini kaku, yang ini bablas humornya. Yang benar, Allah pertengahan. Ada saatnya Anda bergurau. Ada saatnya Anda humor dengan keluarga, dengan istri dan semisalnya. Ada pula saatnya Anda menunjukkan sikap ketegasan, keteladanan dalam perkara-perkara yang menuntut kita untuk berbuat demikian. Sehingga masing-masing itu sesuai dengan kebutuhan. Ada kondisi yang mengharuskan kita tegas, ada pula kondisi yang membuat kita harus bergurau, senda gurau dengan unsur kelembutan kepada keluarga. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada asalnya seseorang yang betul-betul lembut, sayang pada keluarganya, sayang pada anak-anaknya. Tapi kalau sudah terjadi pelanggaran syariat, enggak ada yang namanya gurau. Enggak ada yang namanya guyon, enggak ada yang namanya humor, tegas dalam menerangkan tentang perkara-perkara tersebut. Barakallahu fiik. Dan itu banyak contohnya, ikhwan fillah azakumullah. Antum bisa lihat dalam kitab Aisyatun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, menerangkan tentang perikop kehidupannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terfahami? Ini ringkasan terkait dengan pembahasan kita. Saya ingat satu lagi ya, kawan. Mumpung saya masih ingat. Termasuk mizah yang diharamkan, tadi kan lima unsur ya. Termasuk yang diharamkan juga ya, khonamtinaanzakumullah, kalau mizah itu dijadikan sebagai profesi. Begitu ya. Kalau mizah senda gurau dijadikan sebagai profesi, namanya apa ini? Pelawak. Nah, itu juga termasuk yang diharamkan dalam Islam. Nah, matenas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Barakallahu fiik. Ini tadi kebablasan tadi itu. Barakallahu. Sekarang kita baca beberapa riwayat tentang masalah ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul mizah. Bab tentang senda gurau. Qala haddatsana Musaddad ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علية nama lengkapnya Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miqsam. Qala haddatsana Ayyub As-Sikhtiyani Ayyub ibnu Abi Tamim As-Sikhtiyani. Ana bi Qilabah. Qilabah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه. الرسول صلى الله عليه وسلم mendatangi sebagian istrinya. ومعهن أم سليل. Waktu itu bersama para istri Nabi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika itu ada bersama dengan Ummahatul Mukminin. فقال Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada kurirnya, "Ya Anjasah, wahai Anjasah." Anjasah ini kunyahnya ialah Abu Mariyah. Naam, Abu Mariyah. Dia ini maula budaknya Rasul alaihi salatu wasallam. Anjasah ini dikenal sesar laki-laki yang memiliki suara yang indah. Suaranya indah, lembut. Nah, apalagi kalau sudah membawakan syair-syair sajak-sajak safar, namanya hida, itu khusus. Jadi hida itu lantunan-lantunan pantun puisi gitu yang diucapkan ketika safar, sehingga fungsinya dalam rangka untuk supaya nggak terlalu capek gitu loh, jadi nggak tegang safarnya itu. Biasanya hida ini ada kemanfaatannya untuk hewan tunggangan. Kalau hewan tunggangan kamu bacakan hida kepada dia, larinya kencang. Barakallahu fiik. Nah, ada Anjasah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anjasah, ruwaidan." Wahai Anjasah, pelan-pelan. Ruwaidan pelan-pelan. Sauqaka bil qawarir. Engkau sekarang menuntun kaca-kaca. Al-Qawarir itu botol-botol kaca. Yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qawarir ialah istri beliau. Paham ya? Istri beliau. Yani para wanita-wanita Ummahatul Mukminin yang dituntun oleh Anjasah ini. Tamam, diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qawarir. Dengan botol-botol kaca. Saya akan terangkan insyaAllah. Qala Abu Qilabah. Berkata Abu Qilabah. Fatakallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bi kalimatin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengucapkan sebuah kalimat. Lau takallama biha ba'dukum, kalau seandainya sebagian kalian yang mengucapkan kalimat tadi, la'ibtumuha 'alaihi, niscaya kalian akan mencela orang tersebut ketika mengucapkan kalimat tadi. Dianggap wagu gitu loh. Yaitu qauluhu, sabdanya Rasul, sauqaka bil qawarir. Pelan-pelan wahai Anjasah, engkau sedang nonton botol-botol yang botol-botol kaca yang mudah pecah. Nah, hadis ini khairatul jazakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam yumazih. Beliau bersenda gurau. Dengan siapa ini sekarang? Dengan istrinya. Lafaz senda gurau-nya ialah sauqaka bil qawarir, menyerupakan Ummahatul Mukminin dengan botol-botol kaca. Maknanya kata para ulama ada dua. Makna yang pertama adalah diumpamakan dengan botol kaca itu kaitannya dengan suaranya Anjasah yang lembut itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta anjasa ini untuk melirihkan suara hidaknya itu, pantunnya itu. Kenapa? Dikhawatirkan kelembutan, keindahan suara anjasa itu merasuk dalam hati Ummahatul Mukminin dan kemudian pecah hatinya itu. Bertanya kenapa? Terlena dengan suara indahnya anjasa ini. Bahaya. Terpahami? Sehingga maknanya, wahai anjasa, kamu lirikan suara kamu, ruwaitan, pelan-pelan. Kamu lirikan suara kamu. Kamu sekarang ini sedang nuntun botol-botol kaca ini. Artinya, pelankan suara kamu yang indah itu, yang lembut itu, khawatirnya nanti pada pecah kabeh hati-hatinya perempuan ini. Artinya terlena dengan suara kamu dan bisa menimbulkan marah bahaya. Bahaya apa ini? Penyakit, penyakit hati. Namanya perempuan itu juga terpesona loh dengan laki-laki. Ya apa ya? Enggak cuma laki-laki tok ya terpesona dengan perempuan. Perempuan pun juga demikian, juga terpesona dengan laki-laki. Dengan wajahnya juga terpesona, dengan suaranya juga terpesona. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Mana yang kedua? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anjasyah untuk memelankan suaranya, ruwaidan, pelan-pelan. Jangan mengeraskan suara hidaknya tadi, pantunnya tadi. Kenapa? Sebagaimana saya terangkan tadi, sebab kalau anjasa ini mengeraskan suara hidaknya, suara pantunnya, puisinya tadi itu, ini akan membuat hewan-hewan tunggangan tadi semakin mempercepat larinya, tambah kencang nanti. Dia kan disebutkan hidak itu sangat berpengaruh kepada hewan tunggangan. Kalau dia mendengarkan suara hidak sang penggembalanya, tamam, sang penunggangnya, dan meresapinya, kencang larinya itu. Wos, ngebut begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau hewan tunggangan tadi mendengarkan suara sajaknya anjasa, itu hewan semakin kencang larinya, akibatnya apa? Bisa memecahkan botol-botol ini. Artinya apa? Bisa membuat jatuh para ummahatul mukminin. Mobil ayam, mercy itu ayam ya. Ini hewan tunggangan ini, unta atau kuda? Biasanya itu unta kalau perempuan. Unta larinya kenceng, goyang-goyang begitu, jatuh. Bisa pecah ini, apa namanya, botol-botolnya itu. Ya pecah tenanan. Apa yang bisa pecah? Hah? Ya, bisa patah kaki, bisa patah tangan dan semisalnya. Nah, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Intinya sekarang ini adalah, ucapannya Rasul menggambarkan tentang istri-istrinya dengan kalimat al-qawarir. Diumpamakan seperti botol-botol kaca yang mudah pecah. Itu kata para ulama diucapkan ala wajhil mizah. Diucapkan untuk senda gurau dengan para istrinya. Nah, barakallahu fiik. Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa dipahami. Yang berikutnya lagi. Qala haddatsana Abdullah ibn Shalih. Hadis yang tadi sahih ya, ikhwan ya. Tadi saya lupa menyebutkan derajatnya. Hadis arat ibn tadi sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Qala haddatsana Abdullah ibn Shalih, Katibul Layth, Al-Misri. Qala haddatsani Al-Layth wal Layth ibn Sa'ad. قال حدثني ابن عجلان عن أبيه ابن عجلان namanya Muhammad Muhammad ibn Ajlan عن أبيه dari bapaknya Ajlan Muhammad ibn Ajlan saduq bapaknya juga saduq أو سعيد سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا dari Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه belum mengisahkan قالوا mereka berkata, ini para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tudaibuna, sesungguhnya engkau kadang guyon sama kita. Qala, maka Rasul menjawab, inni la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Nah, hadis ini menunjukkan ya khairan fina asyakumullah. Yang pertama, jawazul mizah wal muda'abah. Bolehnya senda kurau dengan teman-temannya atau dengan orang lain. Di sini sekarang bukan dengan istri, bukan dengan anak, tapi dengan para sahabat. Bolehnya senda kurau dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau dengan kaum muslimin yang lain. Sebab di sini Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat senda kurau dengan mereka, menunjukkan bolehnya. Dan di sini Alhamdulillah disebutkan sebuah ketentuan. Kamu tambahkan dengan yang tadi. Ketentuannya adalah mizahnya itu, senda kuraunya itu tidak ada unsur kedustaan padanya. Ini ketentuannya berikutnya. Sehingga poinnya kesekian, yang ketujuh berarti ya. Artinya kalau senda kurau itu ternyata mengandung unsur kedustaan, hukumnya haram. Walaupun dalam bentuk bergurau. Tidak boleh. Sehingga walaupun Anda bergurau, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syar'i. Di antaranya, tidak boleh ada unsur dusta. Adapun kalau ada unsur tauriyah. Tahu tauriyah? Tauriyah itu ikhwan, satu ucapan yang memiliki dua cabang makna. Kamu mengucapkan suatu kalimat A, yang kamu pahami ialah A. Tapi sang pendengar, ketika mendengarkan suara kamu, ucapannya kamu, memahami dengan pemahaman B. Dan itu enggak dusta. Mau contoh? Contohnya, khonatina azzaikumullah, bukan dalam sebuah hadis. Ada salah seorang wanita, ajus, tua. Ini sudah pernah saya sampaikan sama antum, insya Allah. Masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kemudian bergurau, guyoni perempuan tua ini. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata ajuz. Betul ini. Tidak akan masuk dalam surga nenek tua. Betul apa salah? Betul. Loh, masa yang nenek tua enggak bisa masuk surga ya, apa sih? Betul ini. Nah. Yang jelas nenek tua tadi menangis saya. Dia memahami secara bahasanya toh tidak akan masuk dalam surga nenek tua. Saya sudah tua ini. Waktu kayak sampai surga ini. Ya apa ini? Sama surga saya, nangis dia. Nah, Rasul mengatakan, memang betul. Nanti di surga enggak ada nenek tua. Nah, gitu ya. Semuanya jadi muda-muda. Yang kita keterangannya, inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna atrafa. Jadi nanti jadi muda semua. Jangan kena aju, sebeh pun tidak ada di surga nanti. Tahu sebeh ya? Sebeh yang laki-laki. Mbah-mbah itu rana. Semuanya akan berubah menjadi lelaki-lelaki yang muda-muda. Dan perempuan-perempuan yang muda-muda juga. Itu namanya tauriyah. Paham ya? Rasul mengucapkan suatu kalimat. Yang hak yang benar. Yang betul tidak ada orang tua yang dalam surga itu. Ya ada yang muda-muda semua. Tapi sang pendengar memahaminya lain. Dipahami betul nih, waduh, repot urusannya ini. Orang tua gak bisa masuk surga, nangis dia. Kalau tauriyah ya juz. Diperbolehkan. Sehingga tidak ada unsur kedustaan padanya. Sudah dipahami? Nah. Juga teman di sini, Alhamdulillah menunjukkan bahwasannya kalam Rasul haqqun. Ucapan dan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa sallam itu benar. Baik beliau ucapkan dalam keadaan serius, atau beliau ucapkan dalam keadaan bergurau. beliau ucapkan dalam keadaan ridha atau beliau ucapkan dalam keadaan marah. Nah, dalilnya riwayat ini yang sedang kita bahas sekarang ini. Dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan oleh Syekh Mubi bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad lima risalah sahihain. Yaitu ketika Abdullah bin Amr bin As mencatat semua yang dia dengar dari beliau alaihi salatu wasalam. Dikritik oleh orang-orang Quraisy. Oh ya Abdullah, kamu tulis semua yang kamu dengarkan dari Syekh Muhammad. Dia itu manusia biasa. Kita kalah memfirwa wala ghadab. Dia berbicara saat dia ridha, saat dia marah. Akhirnya berhenti Abdullah ini. Dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapannya Quraisy itu. Maka Rasul mengatakan, "Uktub fa wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa haqqun." Tulis kata beliau, demi Allah tidak ada yang keluar daripadanya kecuali kebenaran. Ini khusus untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'sumun fi tabligh risalah. Dijaga dari kesalahan tatkala menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna qawluhu ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Khusus untuk Rasul. Ketika beliau marah, ketika beliau ridha, ketika beliau serius, ketika beliau sedang gurau, itu semuanya al-haq, kebenaran, bukan sesuatu yang dusta. Barakallahu fiik. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, di sini menunjukkan sekali lagi untuk yang namanya sedang gurau, ketentuannya tidak boleh ada unsur dusta padanya. Kalau tauriyah diperbolehkan. Yang berikutnya lagi. Qala haddatsana shadaqah. قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله المزني قال يا بركاته كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفادحون بالفطيح. Dulu para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yatafadahuna bil fitih. Mereka itu saling lempar-melempar bil fitih dengan semangka. Lempar-lemparan semangka. Yatafadahun itu yataramaun bikulli syai'in fihi rakhwah. Saling lempar sesuatu yang gembur. Itu yatafadahun. Dulu para sahabatnya Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in biasa gurau begitu, lempar-lemparan semangka. Nah, fa idza kanatil haqa'id kanu humur rijal. Tetapi kalau sudah terjadi sesuatu yang sungguhnya, ini sebuah kejadian begitu, merekalah rijal, laki-laki yang sungguhnya. Itu cowok nih, lanang tenang. Jadi kalau di antara mereka biasa, tidak kurau biasa, lempar-lemparan semangka, segala macamnya kurau begitu. Tapi kalau sudah ada sebuah urusan perang misalkan, atau menghadapi apa atau semisalnya, lanang tenang, rijal, betul-betul laki-laki yang siap untuk menghadapi segala resiko. Jatan, gitu. Masya Allah, ini para sahabat. Sehingga ada saatnya sendak gurau, ada saatnya tegas dan tegar. Ya, kalau sendak gurau terus gitu, begitu, ada saatnya diminta tegar, melayu, lari. Oh jangan ya, oh jangan saya, ketawa-ketawa langsung dia, begitu, lari. Mahara, jaban, penakut ini namanya. Nah. Ini waras apa? Sehingga sekali lagi menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya mizah senda gurau itu ada keadaan yang wasat pertengahan. Tidak kaku terus, juga tidak humor terus. Ada saatnya. Saatnya senda gurau dengan ketentuan tadi. Saatnya tegas, tegas. Ini para sahabat. Merujak. Juga ikhwan fillah azzakumullah disebutkan sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Beliau memberikan pesan ini terkait dengan Sunda Gurau, suami dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kata sahabat Umar, Yambaghi lirrajuli ayyakuna fi ahlihi mithla sabi, fa'idhal tumisa ma'indah wujita rajula. Yang artinya, secara makna ya kawan, seharusnya, selayaknya, seyogianya, seorang laki-laki itu, dia itu kalau di tengah-tengah keluarganya, kayak anak kecil. Ada paham ya? Nah, kayak anak kecil. Ya lembut, gurau, guyon, begitu. Biasanya lah, halus. Tetapi kalau dicari apa yang ada pada dia, didapat di lanang tenang. Mirip dengan yang tadi. Cuma yang ini, keluarga. Nah. Menunjukkan sekali lagi, khonamtina azakumullah, yang namanya Sunda Gurau, sa'atan sa'ah. Ada saatnya, ada waktunya Sunda Gurau, waktunya humor, waktunya guyon. Di saat yang lain, disaat membutuhkan sikap ketegasan, ketegaran, keteguhan, kesabaran, siap menghadapinya dengan penuh ketegasan, dengan penuh ketegaran. Jahal. Yang lainnya lagi. Dihatamkan satu bab. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibn Muhammad. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Umar bin Sa'id ibn Abi Husain. Dia thiqah. An ibn Abi Mulaikah. Dari ibnu Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia seorang tabi'i. Qal, dia mengisahkan. Mazahat Aisyatu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bergurau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ummuha, maka berkata ibunya Aisyah. Siapa namanya ya, kawan? Ummu. Siapa ibunya Aisyah? Ummu. Hah? Ummu Ruman. Berkata ibunya Aisyah ini, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadzal hayy min Kinana. Wahai Rasulullah, itu tadi guyonannya Aisyah itu sebagian humornya desa ini dari wilayah Kinana. Bahasa terjemahannya, ini humor ala Kinana gitu. Gitu ya. Jadi ada ciri khasnya. Ini humor khas Kinana ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal ba'du mazhina hadzal hayy." Bahkan sebagian humornya kami juga khas ala desa ini. Artinya berdoa. Kita pun juga demikian kalau humor, kalau guyon, jika humornya khas ala kabilah ini. Yani disetujui, enggak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ya ikhwan, di sini dhaif. Kenapa kok dhaif? Dikarenakan mursal. Tahu mursal? Seorang tabi'i menceritakan sebuah kejadian di zamannya Rasul alaihi salatu wasallam. Enggak tahu tapi tadi dari mana dapatnya. Sekarang teman-teman ya ikhwan, Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang tabi'i, bukan seorang sahabi, seorang tabi'i. Dia mengisahkan tentang Aisyah sedang bergurau bersama Rasul. Tahu dari mana tabi'i tadi? Itu namanya mursal, terputus sanadnya. Sehingga baik. Kalau baik, tidak dipakai. Teruskan lagi kalau begitu. Qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah. Qala haddatsana Khalid wa ibn Abdillah. Tahan. An Humaid At-Tawil. Ini semuanya perawi yang terpercaya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala. dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahmiluhu, meminta Rasul untuk memberikan dia hewan tunggangan untuk perang. Yastahmiluhu ay yatlubu minhu al-hamil, meminta Rasul supaya dicarikan hewan tunggangan yang dia bisa bawa untuk perang. Minta. Karena dia gak punya apa-apa, gak punya biaya, gak punya apa-apa, minta sama Rasul, Rasulullah, tolong saya diberangkatkan. Gitu. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana hamiluka ala waladinaqah. Sudah kamu saya berangkatkan naik anaknya unta. Sudah paham? Tahu arahnya Rasul? Katanya Rasul menjawab orang tadi, ya sudah, aku angkut kamu, aku berangkatkan kamu naik anaknya unta. Kira-kira jawabannya apa? Anaknya unta ya apa? Ini orang mau berangkat, mau perang, maksudnya anaknya unta. Lihat jawabannya orang tadi. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, wa ma asna'u biwalatin naqah, apa yang aku perbuat dengan anaknya unta ini? Nah, untuk apa anaknya unta ini? Saya kepingin perang, berangkat kok, pakainya anaknya unta. Sayangnya dia, setiap yang namanya anak unta itu mesti kecil, si bayi. Hah? Ya gak mungkin dinaiki. Padahal yang namanya unta itu ya mesti ada boknya. Kan gitu ya. Yang namanya unta terlahir dari unta juga. Unta yang ini juga demikian. Kan gitu ya. Jadi gak mesti harus kecil. Unta yang besar pun juga anaknya unta. Sebab dia punya mbok. Kan gitu ya. Nah. Itu namanya tauriyah. Qal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, wa hal talidul ibilu illa nuq? Bukankah unta itu juga melahirkan unta? Naqah itu unta, nuq juga unta. Paham ya? Ini namanya unta itu mesti punya mbok gitu loh. Yang namanya onta ini terlahirkan dari onta juga. Gak mungkin onta kok keluar dari perutnya kuda itu. Nah, itu namanya tauriyah. Rasul mengucapkan suatu kalimat. Maknanya jelas A. Tapi dipahami oleh sang pendengar dengan mana yang B. Itu namanya kion. Mizah dalam bentuk tauriyah. Diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Sebab Rasul SAW melakukan mizah yang seperti ini. Sehingga di sini khonamtina azakumullah enggak bisa kita mengingkari ketika ada seorang yang guyon begitu. Hah, enggak bisa kemudian guyon terus saja. Nah, yang serius. Banyak zikir, banyak merenung, tafakur nikmat atau semisalnya guyon aja antum ini. Seakan-akan dia mengharamkan guyon. Enggak apa-apa. Guyon labas, yang penting sesuai dengan ketentuannya. Enggak ada unsur pelanggaran keharaman. Juga tidak ada unsur mengurangi muru'ah. Dan sesuai dengan kebutuhannya. Barakallah. Sebab dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah. Ini yang membuat Rasul sangat dicintai oleh para sahabat. Tidak tegang. Gitu. Nah, pimpinan mereka. Panglima perang mereka. Tapi bisa mengayomi semua prajuritnya. Semua masyarakatnya. Semua para sahabatnya. Menyenangkan Rasul itu. Sehingga sangat disukai, sangat dicintai oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang seperti ini masuk dalam pembahasan adab sopan santun, adab akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada atasnya. Dari sini khonantinazakumullah bisa kita ambil kesimpulan. Jamal faedah di antaranya dari sini menunjukkan kita itu jangan langsung menjawab mengomentari ucapan seseorang sampai kita terlebih dahulu meresapi apa maksud ucapan dia tadi. Jangan spontan. Ada orang ngomong sesuatu, kamu pikir dulu larinya kemana omongannya ini. Jangan langsung dia ngomong, seret, kamu jawab, ceplos, begitu. Tahu-tahu keliru. Nah, ini faedah saja. Faedah saja, ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari beberapa riwayat yang kita baca di sini, ringkasnya menunjukkan al-mizah yajuz. Yang namanya senda gurau, itu diperbolehkan. Dengan ketentuan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i. Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin tadi. Nah, dan juga enggak sampai pada tingkat mengurangi harga diri atau muru'ah seseorang. Barakallahu fiik. Nah, lain di soal. Mereka kenapa? Sekarang apa hukumnya bisa saat taklim? Hah? Saya sih, enggak boleh kenapa? Bukan ya, kalau yang hadirin yang guyon ya kurang adab. Kalau yang datang itu yang hadir kemudian guyon dewe-dewe ya kurang adab. Maksudnya itu yang mengajar. Nah, saat taklim kan saat mengajari seseorang. Saya tanya, saya antum guyon terus ya. Yang tadi disebutkan yang ketentuan tadi. Nah, lapa saya. Untuk yang hati ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jawabannya juga demikian, lapa. Tapi saat-saat tertentu, ketika yang disampaikan itu harus tegas, ya harus dengan tegas. Nah, barakallah. Yang kita mendapat ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Warahmatullahi para syaikh kita juga demikian. Mereka biasa yang zakun ma'atolabati. Mereka juga biasa bergurau dengan talabahnya ketika diperlukan untuk bisa. Nah, ini khanabdina al-Sakumullah yang sangat masyhur di majlisnya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Tamam? Dalam kondisi seger suasananya itu. Sehingga tidak tegang selalu. Tapi saat tertentu, di saat memang harus tegas. Seperti ketika membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak guyon bantahnya itu. Tenanan. Dengan tegas, dengan suara yang lantang, tegak. Juga tatkala mengingkari sebuah kemungkaran. Yang ada pada talabahnya, atau ada pada siapa begitu. Tegas ngomongnya. Tek, tek, tek, tek, tek. Saat tertentu memberikan misal. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan porsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bertanya apakah benar bahwa hadits qudsi adalah maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi? Karena ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya lafadznya dari Nabi secara mutlak. Dan bagaimana hubungannya dengan ayat umma yang tuku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tentang masalah ini, ikhwan, memang ada perbincangan di kalangan para ulama yang masyhur dan yang ma'ruf dalam buku-buku mustalah. Dan misalnya, hadis qudsi itu ialah lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun sebagian ulama berpendapat, hadis qudsi itu lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya, kalau Al-Quranul Karim muta'abbadun bitilawatih. Al-Quranul Karim itu dinilai ibadah kalau engkau membaca Al-Quran. Ada maksud qudsi, enggak demikian. Barakallahu fikum. Bisa dipaham ya? Nah, dua pendapat ya. Di antara yang menguatkan pendapat yang kedua ini, Syekh Radha Fafiri. Ingat. Dan juga Syekh Abdul bin Salafiyyah yang kemarin datang. Tamam? Nempel dikarenakan sesuatu yang jarang dijumpai keterangan seperti ini. Yang kita baca selama ini di mustalah ya, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pas beliau menyampaikan faedah, lafadz dan maknanya dari Allah. Langsung teng gitu. Langsung tertuju pada kalimat ini, tertulis akhirnya nempel di sini. Dan kemarin juga ditekankan pula oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Nah, ada lagi yang lain? Banyak-banyak ini. Bab misah. Bab yang lainnya insyaallah berikutnya. Yang berikutnya al-mizah ma'as-sabi. Gurau dengan anak-anak kecil. Masya Allah. Masalah puasa ini. Bila hamil, membayar fidyah berupa beras, berapa kilogram? Apa juga disertai dengan uang lauk yang rajih dibayar puasa atau membayar fidyah? Jawabannya, khonatina azakumullah, wanita yang hamil, lihat kondisinya. Tidak mesti perempuan hamil itu otomatis tidak puasa. Tolong jangan salah paham. Lihat kondisi perempuan tadi. Kalau itu perempuan kondisinya kuat, enggak ada masalah ketika dia berpuasa, tidak mengganggu janin, puasa aja, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sehingga enggak ada pembahasan fidyah atau qadha. Paham ya? Yang dibahas oleh para ulama ketika membahas masalah fidyah dan semisalnya, perempuan yang hamil wa khafat ala janiniha, perempuan yang hamil dan mengkhawatirkan kondisi janinnya. Ini anda harus perhatikan baik-baik. Hamil dan mengkhawatirkan kondisi janinnya kalau dia berpuasa. Di saat yang seperti itu, dia dikasih rukhsah untuk berbuka puasa, tidak puasa. Cuman pembahasan sekarang adalah, dia membayar fidyah, ataukah membayar qadha, ataukah fidyah plus qadha, ataukah tidak dua-duanya. Ini ada sekitar 4 atau 5 pendapat. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang mengatakan fidyah dan qadha. Ada yang mengatakan tidak fidyah, tidak qadha. Pilih, singgih. Nah, barakallah. Wallahu a'lam bishawab, ikhwan yang rajih, insyaallah ta'ala, ialah mengqadha puasanya saja dengan tambah fidyah. Ye. Pada mandeng itu. Artinya fidyah semua. Nah, dengan argumentasi hadis Anas bin Malik Al-Qushairi Al-Ka'bi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang hasan, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di sini dalam kitabnya As-Sahih al-Muslim wa Malasif Sahihain. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabda, "Inna Allah wada'a." Sebentar. Apa lafaznya itu? Nanti ingat apa? Ah, ini lafaznya yang benar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan masalah safar sama masalah puasa sama salat antara musafir hamil wal murdi. Lupa lafaznya ya, Pak. Yang intinya dengan riwayat ini bahwasanya kondisinya al hamil wal murdi itu sama dengan perempuan yang sakit. Dan digandengkan dengan musafir. Sementara yang sakit dan yang musafir itu fa'iddatun min ayyamin ukhar, mengganti di hari yang lain. Anda lupa lafaz ini, ikhwan. Allahu. Al-Bayyin begitu. Tamam. Sehingga yang rajih ialah mengqadha puasa saja. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala untuk lama sekarang ini. Juga pendapat yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafa. Kalau yang dirajihkan ialah qadha, yang gak usah bahas fidyah, berapa kilo, segala macam. Terus biya, qadha. Alal qawul bil fidyah. menurut pendapat yang mengatakan fidyah. Maka fidyah itu ya ikhwan, ialah it'am. It'am miskinin. Al-it'am an kulli yawmi miskina. Memberi makan setiap harinya, selama dia tidak puasa itu, kepada satu orang miskin. It'am, memberikan makan. Yang namanya makan kembali pada urufnya kalian. Dan dikembalikan kepada apa yang kamu makan. Yang namanya makan ialah nasi dengan sayur lauknya. Dengan sekali makan. Kasih makan dia, selesai, sudah. Itu fidyahnya kamu. Barakallahu fiik. Dan yang namanya fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Yang namanya fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Harus kamu untuk makan. Masyaallah. Amalan apa yang dilakukan untuk mendekati bulan Ramadan, bagaimana dengan puasa Syaban, apa termasuk amalan ya sebelum puasa? Wah, masalah puasa san dibahas hari Senin saja. Gitu Mas Surya. Insyaallah gitu ya. Nah, untuk masalah puasa san dibahas pada hari Senin saja. Insyaallah. Di mana Mas Surya? Di Arayan ya. Insyaallah. Insya Allah hari Senin besok di Masjid Ar-Rayyan. Loh, mana itu nih? Isi ngomong-ngomong apa? Apakah benar boleh berdusta dalam rangka mendamaikan dua orang muslim yang berselisih dan mendamaikan suami istri serta mengamankan pemimpin Islam rahasia santri orang-orang kafir? Terkait dengan hadis itu, kebolehan dusta dalam tiga perkara. Hadis ini, sini khana tina ansyakumullah, sebagian Allah mengatakan sahih, sebagian yang lainnya lagi mengatakan itu bukan hadis, tapi itu mudrojun min kalam ar-rawi. Itu kalimat susupan, kalimatnya seorang rawi yang disisipkan dalam hadis, sehingga bukan satunya Rasul alaihi salatu wassalam atau wassalam. Dan itu yang benar khana tina ansyakumullah. Sehingga ringkasnya, yang namanya dusta tidak diperbolehkan dalam semua keadaan kecuali dalam kondisi tertentu, lil darurah, karena kondisi darurat, seperti ketika perang. Rasul mengatakan al-harbu khida'ah. Perang itu strategi, ada masalah. Sehingga untuk suami istri pun juga demikian. Sang suami tidak boleh dusta kepada istri, istri juga tidak boleh dusta kepada sang suami. Wallahu a'lam bissawab. Bisa gimana nih? Bagaimana ketika Rasul menyatakan kalian lebih tahu tentang urusan duniamu? Setelah seorang sahabat yang gagal menanam kurma. Oh, nanya masalah ini. Antum alam fi umur dunyakum. Iya. Itu sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih riwayatnya terkait dengan masalah pencangkokan kurma. Rasul biarkan aja. Ternyata gagal. Rasul mengatakan, kamu lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Ini ijtihad dari saya pribadi. Nah, sehingga dalam urusan dunia dikasih kebebasan ikhwan fillah rahimakumullah untuk antum semua, tetapi dengan ketentuan tidak boleh melanggar syari. Itu saja. Sekarang contohnya masalah kamu mau menggarap sawahmu, mau kamu pacul, silahkan. Mau kamu garap dengan alat apa namanya? Traktor. Dengan bajakan pakai sapi, silakan. Dengan traktor juga silakan. Kamu tanami padi, monggo. Tanami jagung, silakan. Menggunakan pupuknya Petro, kena. Menggunakan pupuk alami, silakan. Itu namanya antum alam bi umur dunyaku. Tetapi kalau ada urusannya pelanggaran syariat, tidak bisa. Sehingga urusan dunia, urusan agama, semuanya itu selalu dalam bimbingan agama. Barakallah. Yang terakhir. Apakah kehendak dan kemampuan untuk mencari al-haq pada diri setiap manusia juga bergantung pada kehendak Allah SWT? Naam. Semuanya itu ikhwan dengan kehendak dari Allah SWT. Ketika seorang itu punya kemampuan untuk mencari kebenaran dan semisalnya, itu semuanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki sebagian pihak diberi taufik dan Allah menghendaki sebagian yang lainnya tidak diberi taufik olehnya. Itu semuanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tergantung dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan al-qadaru sirrullahi tabaraka wa taala fi khalqih, takdir itu ialah rahasia Allah pada makhluknya. Enggak ada yang tahu bagaimana takdirmu. Maka kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar. Kita paham ya? Kita enggak tahu kita bakal jadi apa. Harus ikhtiar. Itu Rasul yang akil. Yang punya akal ya. Kalau kemudian dia mengatakan, semuanya kan dengan takdir. Ya sudah, santai saja. Tahu juga takdir sendiri, takdirnya itu. Itu namanya Rasul Bahlul. Itu laki-laki yang sedewah gitu. Orang yang berakal sehat, ngerti. Tidak tahu apa nanti hasilnya. Dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk beramal yang baik, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya dipahami ya? Gambaran sudah. Ujian. Kamu kan tidak ngerti, nanti bakal lulus apa tidak lulus. Kan gitu ya? Kita begitu? Tergantung dengan hasil ujiannya nanti. Tidak mungkin kemudian semuanya kan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, santai aja lah. Nongkrong di rumah begini-begini, nanti kan lulus-lulus ganda. Ya enggak, mesti harus dia berusaha ikhtiar dengan semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa menyelesaikan semua soal-soal yang ada sehingga dia lulus. Begitu pelangkau di dunia ini ya, ikhwan. Kamu sedang diuji, sedang dicoba. Paham kan? Harus berhasil menyelesaikan semua soal-soal urusan ke dunia ini untuk nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya paham ya? Barakallahu. Semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya dan kita diminta untuk berikhtiar dengan sebaik-baiknya dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la kafi insyaallah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.